Aduhai saudari yang cantik jelita, wajah berseri umpama permata. Terima kasih. Sudikah saudari apa kiranya? Apa dia? Hidup berdua, mati bersama. Tak payahlah. Terima kasih sajalah. Marilah. Tak mau. Marilah. Tak mau. Marilah, marilah, ganding bahu jalan bersama. Memang ku tidak ada yang punya. Janganlah, janganlah rasa bimbang dan curiga. Sumpah ku tidak bermuka-muka. Aduhai saudaraku, tak punya malu. Janganlah begitu. Janganlah pandai memujuk rayu. Tidak. Bujangkah beristri? Belum ku tahu. Bujang di bujang. Mana? Bolehlah. Tak mau. Bolehlah. Tak mau. Tak mahu, tak mahu jalan bersama berganding bahu. Janganlah suka memujuk rayu. Tak guna, tak guna padaku. Jangan dipuji, lain di mulut, lain di hati. Kalau begitu jawapan diberi. Ha, kenapa? Alangkah sedih, hai, rasanya hati. Kesian. Sanggupkah sekarang ke rumah Tok Kadi? Ke rumah Tok Kadi? Di sanalah tempat kata terbukti. Betulkah? Betul. Sungguh? Sungguh, marilah. Sungguh. Marilah. Marilah, marilah kita ke rumah Tok Kadi. Janganlah pula berdalih lagi. Marilah, marilah.